Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani Allahumma salli wa sallim ala abdika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'du Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah tentunya puji syukur yang tidak henti-hentinya kita tujukan kepada Sang Pencipta Allah yang Ar-Razzaq, yang Maha memberi rizki, Al-Mu'ti, yang Maha memberi, Al-Wahhab, yang Maha memberikan karunia kepada kita semua. Kita pada kali ini masih diberikan waktu dan kesempatan untuk berbarengan belajar bersama mengaji. Pada kesempatan kali ini kita mengaji perkara akidah, yang mana akidah yang kita bahas, akidah yang kita baca langsung diambil dari para ulama-ulama terdahulu, ya. Yaitu di sini kita akan bacakan kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani. Syarh Sunnah oleh Imam Al-Muzani, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pembahasan qadha dan qadar, ya, pembahasan tentang takdir, yang mana dia bagian dari rukun iman, ya, bagian dari rukun iman. Dan kemarin setelah kita menjelaskan bagaimana cara mengimani takdir menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian kemarin juga kita tahu ada kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir, yaitu kelompok qadariyah. Qadariyah Mu'tazilah. Orang Qadariyah Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa manusia itu dia yang menentukan takdirnya sendiri, dia yang menciptakan perbuatan. Dan mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya menciptakan hal yang baik, adapun hal yang buruk Allah tidak menciptakannya, Allah tidak menghendakinya. Sedangkan kemarin kita bahas kehendak Allah itu terbagi dua, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Nah, orang-orang Qadariyah mengatakan bahwa kita itu atau amalan ini muncul dengan sendirinya. Allah baru tahu kalau amalan sudah ada. Jadi kita yang menentukan amalan kita sendiri. Nah, ini kalau di era kita kadang kita sering ngomong, ya, ini yang keliru, bisa masuk kepada ideologi. Seperti perkataan apa? Udah, kamu berbuat aja. Kamu yang menentukan takdirmu sendiri. Kamu pengen apa? Berusahalah. Kamu yang menentukan jalan hidupmu, takdirmu sendiri. Nah, ini keliru, ya. Seakan-akan dia, takdirnya dia, jalan hidupnya dia, dia yang menentukan sendiri, ya. Nah, ini seperti orang-orang Qadariyah. Lawannya Qadariyah Jahmiyah. Itu orang-orang yang putus asa. Pokoknya baik buruk itu Allah sudah tentukan, sudah paksakan. Baik buruk sudah ditentukan, sudah dipaksakan. Seakan-akan kita gak punya andil. Seperti orang yang mengatakan gimana, gak usah usaha, gak usah kerja, gak usah ini. Mau kerja gak kerja, tetap aja kita miskin, gitu. Tetap aja kita kayak gini. Kalau Allah sudah takdirkan kayak ini, ya udah. Mau kerja gak kerja, kalau Allah sudah takdirkan miskin, ya miskin. Mau kerja gak kerja, kalau Allah sudah takdirkan kaya, ya kita tetap kaya. Nah, ini seperti orang Jahmiyah, Jabari. Karena kan kita semua dipaksa untuk dalam kondisi seperti ini. Kalau Ahlus Sunnah tengah-tengah, kita mengatakan bekerjalah, berusahalah, ya, raihlah apa yang ingin coba kalian dapatkan. Kemudian, tapi kalau Allah berkehendak lain, berarti itu sudah takdirnya. Gitu. Seperti kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramarlah, bekerjalah, semua akan dipermudah untuk apa yang disediakan untuk dia, diciptakan untuk dia. Jadi dia, kita tetap dituntut berusaha, ya, bukan seperti orang-orang, ya, Jahmiyah, Jabariyah yang mengatakan usaha apa aja, kalau kaya tetap kaya, kalau miskin tetap miskin, sehingga kemudian menjadikan orang itu putus asa. Nah, kalau kita enggak, berusaha terus, usaha untuk meraih yang terbaik. Tapi misalnya setelah berusaha ke Allah menentukan yang lain, oh berarti itu sudah di, ditakdirkan. Bukan juga seperti perkataan orang Qadariyah tadi, misalnya zaman sekarang tadi, bahwa kita yang menentukan takdir kita, seakan-akan Allah enggak punya andil di situ. Nah, jadi harus ada balance ya, harus imbang keduanya, digabungkan antara kebenaran yang ada di Qadariyah Mu'tazilah dan kebenaran yang ada di Jabariyah Jahmiyah. Di situlah kemudian Ahlu Sunnah berada di tengah-tengah. Baik. Kemudian sekarang kita masuk ke al-malaikah ya. Masuk ke berkenaan dengan iman dengan malaikat. Kita sudah masuk pembahasan mukaddimah, kemudian sifat tingginya Allah, kemudian qada dan qadar. Sekarang Al-Muzani, Al-Imam Al-Muzani mulai membahas tentang akidah tentang malaikat ya, akidah tentang malaikat. Nah, gantian sekarang. Silakan ada yang baca. Mas Hendri, baca. Ada harokatnya kan di situ? Siap. Ya. Di bukunya yang keras. Akidah tentang malaikat. Kalau jami'an liqa'atihi wajabalahum ala ibadatihi faminhum wala ikatum biqudratih lil'arshi hamiluna wa ta'ifatum minhum hawla arshihi yusabihun wa akharuna bihamdihi yuqatisun wa ta'fa minhum rusulan ila rusulihi wa ba'udhu mudafiruna di amrih. Allah Ta'ala menciptakan makhluk dan kehendaknya sendiri bukan karena butuh kepadanya, hingga Allah menciptakan malaikat seluruhnya agar mereka mentaati Allah, dan Allah membuat mereka patuh dan beribadah kepadanya. Di antara mereka adalah ada malaikat yang bertugas memikul arsy, dan sebagian malaikat yang lain ada di sekitar arsy bertasbih kepada Allah. Sebagian yang lain bertakbir mensucikan Allah, dan Allah memilih sebagian malaikat untuk ditulis membawa wahyu kepada para rasul-rasulnya, dan sebagian lagi diberikan tugas mengatur urusan-urusan sesuai perintahnya. Ya, pembahasan selanjutnya adalah akidah kita tentang malaikat. Al-Imam Al-Muzani mengatakan khalaqal khalqa bimasyiatihi min ghairi hajatin kanat bihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dengan kehendak Allah. Allah mengendaki untuk menciptakan kita. Ya, sebagaimana kemarin tentang masalah takdir, pertama Allah mempunyai ilmu tentang seluruh alam semesta. Setelahnya ilmunya kemudian dicatat di Lauhil Mahfud. Kemudian Allah menghendaki untuk menciptakan sampai akhirnya diciptakan. Ada 4 tingkatan takdir kemarin. Jadi Allah menciptakan makhluk keseluruhan dengan kehendaknya. Min ghairi hajatin kanat bihi, yang mana sejatinya Allah ketika menciptakan seluruh makhluk tadi bukan berarti Allah butuh kepada makhluk. Bukan berarti Allah butuh kepada makhluk. Fa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh malaikat ya untuk mentaatinya, ya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajabalahum 'ala ibadatihi, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan patuh beribadah kepadanya. Jabalahum jibillah, itu bahasa kita itu watak. Dijadikan wataknya malaikat itu, atau sesuatu yang dijadikan, gimana ya, jubillah itu artinya sesuatu yang sudah tertanam dalam diri si makhluk itu. Jadi Allah menanamkan dalam diri malaikat itu watak yang pasti taat gitu, ndak bakalan dia untuk memberontak atau mengingkari perintah Allah, ndak bakalan. Sebagaimana ya disebutkan nanti dalam Al-Qur'an ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah mengatakan bahwa malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak memaksiati Allah atas apa yang diperintahkan untuk mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini memang makhluk yang khusus ya. Dia hanya diciptakan untuk taat. Faminhum malaikatun bi qudratihi lil arsy hamilun. Dari para malaikat tadi yang Allah ciptakan, ada sekelompok malaikat nanti ya, sekelompok malaikat yang mereka tugasnya memanggul arsy ya. Tugasnya memanggul arsy. Wa ta'ifatun minhum haula arsyhi yusabbihun. Ada juga nanti malaikat yang bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala di sekitar arsy. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Dan juga ada malaikat yang lain ya, sekelompok malaikat yang lain yang bertahmid mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wastafa minhum rusulan, dan Allah juga mengutus ya, sebagian dari malaikat itu ada para rasul. Rasul di sini maksudnya adalah utusan dari kalangan malaikat ya, seperti nanti malaikat Jibril yang menjadi utusan khusus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya. Wa ba'dun mudabbiruna li amrihi, dan sebagian malaikat yang lain diberi tugas untuk mengatur urusan-urusan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian ya dijelaskan oleh Syekh Yahya An-Najmi, al-imanu bil malaika ruknun min arkani al-iman. Beriman kepada malaikat adalah salah satu dari rukun iman. Sebagaimana dalam hadis, antu minna billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi dan seterusnya. Wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Dalam hadis yang sahih, hadis Jibril ya, dalam hadis Jibril ketika Jibril datang tanya kepada Nabi tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, kapan yaumil kiamat. Nabi Muhammad mengatakan bahwa iman itu antuk minabilah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Iman itu engkau ketika mengimani Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir dan takdir, baik itu yang baik atau yang buruk. Jadi dia bagian dari rukun iman. Sebagaimana tentang takdir kemarin juga bagian dari rukun iman. Dan juga dalam ya, dalam Al-Qur'an disebutkan ya, kewajiban kita untuk beriman kepada malaikat ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah ya, man amana billahi wal malaikati wal yaumil akhir. Ya, bukanlah kebaikan itu ketika engkau mengarahkan wajah-wajah kalian ke arah timur ataupun barat, tetapi albir, kebaikan itu ketika engkau beriman pada Allah, malaikat, hari akhir dan seterusnya. Jadi intinya itu bagian dari pembahasan rukun iman. Wal malaikah, fal malaikah kama wasafa sahibul matan, dan malaikat sebagaimana yang disebutkan oleh penulis matan, yaitu di sini Al-Imamul Muzani ya, Imam Muzani menyebutkan adalah khalaqahumullahu azza wa jalla wa jami' al-khalqi min ghairi hajatin ilaihim. Jadi Allah menciptakan malaikat dan makhluk yang lain yang sejatinya Allah tidak butuh kepada mereka. Justru kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, kalianlah yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kaya, ya, Allah Maha Kaya. Ini menunjukkan bahwa kitalah yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Tidak usah kita sembah, maka Allah sudah agung. Tidak usah kita mengibadahinya, Allah sudah mulia. Tidak usah kita berterima kasih, maka Allah sejak dulu adalah zat yang memang pantas diarahkan terima kasih dan syukur kepada Dia. Jadi keberadaan kita, makanya ketika seorang tidak beribadah, seorang enggak sholat, seorang enggak ngaji, seorang enggak puasa, seorang enggak bersedekah, itu faedahnya dan mudaratnya itu kembali kepada dia sendiri, bukan kepada Allah ya. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang ketika enggak ibadah, enggak sholat, enggak zakat ya, bahkan berbuat syirik ya, nanti dia sendiri yang kemudian masuk neraka ya, dia sendiri dapat hukuman. Ya, tapi ketika misalnya mereka nyembah Allah, mereka beribadah, tidak kemudian menambah keagungan Allah, kebesaran Allah tidak. Dari dulu Allah sudah akbar, sudah maha agung, maha besar. Ya, jadi sejatinya Allah menciptakan kita semua itu bukan berarti Allah butuh kepada kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin khalaqahum li hikmatin wa aujadahum li ghaya. Tapi kenapa kalau Allah menciptakan malaikat, kita semua dan yang lainnya, Allah menciptakan malaikat ada hikmah tertentu di balik itu, dan Allah menjadikan mereka ada karena ada tujuan yang Allah kehendaki dari mereka. Fal malaikatu kulluhum majbuluna ala ta'atihi jalla wa ala. Dan malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan, ya, wataknya atau kepribadiannya mereka senantiasa dalam ketaatan. Ya. Tidak ada malaikat yang kemudian tidak taat. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. La ya'sunahu tarfata ain, sedikit pun tidak akan pernah memaksiati Allah. Faminhum hamalatul arsy, ya, sebagian dari mereka ada yang sebagai pengangkat arsy. Nah, ini kemudian beliau Syekh Yahya An-Najmi mulai menjelaskan tentang tugasnya, ya. Tugas dari sebagian malaikat yang mereka sebagai hamalatul arsy, yang membawa arsy. Dan kita tahu di pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa arsy itu adalah makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar adalah arsy, kemudian kursi, baru yang lainnya. Ya, baru yang lainnya. Malaikat yang membawa arsy ini disebutkan di surat Al-Haqqah, ya. Di surat Al-Haqqah juga surat Ghafir. Allah mengatakan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Itu para malaikat yang memikul arsy, dan yang di sekitar arsy ada malaikat-malaikat yang yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Haqqah juga dikatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin tsamaniyah. Dan malaikat-malaikat yang mengangkat arsy Tuhan wahai Muhammad di hari itu, di hari kiamat, diperlihatkan, ya, ada 8 malaikat. Disebutkan dalam hadis, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat, juga disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim membawakan hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud menyebutkan gambaran spesifik, sedikit spesifik tentang malaikat yang mengangkut arsy, yang meminggul arsy. Seperti apa? Dalam hadis Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW mengatakan uzinali an uhaddisa an malakin min malaikatillah. Diizinkan kepadaku, Allah mengizinkan kepadaku untuk aku ceritakan salah satu malaikat dari malaikat Allah SWT, min hamalatil arsh, dari malaikat yang mengangkut atau yang memikul. Seperti apa? Innama baina syahmati udhunihi wa atikihi masiratu sabi'i mi'ati amin. Bayangkan, sesungguhnya malaikat yang mengangkat arsy itu jarak antara syahmati udhunik, jarak antara telinganya, ya. Telinganya apa namanya? Syahmah itu syahm itu bisa diartikan lemak atau mungkin kulit telinganya. Jarak antara kulit telinganya dengan atik, dengan pundaknya. Jarak antara telinganya dengan pundaknya masih rotu sabi'i mi'ati amin. Seperti orang melakukan perjalanan 700 tahun. Jarak antara telinganya dengan apa? Dengan pundaknya. Seperti orang melakukan perjalanan 700 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hajar Al-Haitami dalam Majma' mengatakan rijaluhu rijalun sahih. Perawinya adalah perawi sahih. Ini juga disebutkan, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, oleh Ibnu Katsir disebutkan hadisnya. Bayangkan, yang membawa jarak antara telinganya dengan pundaknya segitu. Dan jarak kalau disebut 700 tahun, berapa ratus tahun, itu ukurannya adalah seperti perjalanan yang ada di zaman Nabi. Itu perjalanan yang sedengan, yaitu paling tidak dengan unta. Orang melakukan perjalanan dengan unta 700 tahun. Itu baru apa? Jarak antara telinganya dengan pundaknya. Terus itu yang bawa, yang manggul ya. Terus arusnya sebesar apa? Arusnya sebesar apa? Makanya tidak terbayang oleh otak kita. Akal kita tidak menjangkau itu. Belum lagi yang beristiwa di atasnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seberapa? Ya. Sekali lagi tidak terjangkau akal kita, tidak tahu kita seberapa besarnya. Itu salah satu malaikat. Wa minhumul malaikatul aqrubiyun alladzina hum haulal arsy. Atau malaikat namanya al-qurubiyun, yaitu malaikat-malaikat yang berkumpul di sekitar arsy, ya, di sekitar arsy yang mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi disebutkan di surat Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, yaitu para malaikat yang mengangkat arsy dan yang ada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bihi, mereka juga beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan orang yang beriman. Itu salah satu tugasnya malaikat itu, mereka juga mendoakan orang-orang yang beriman. Sebagaimana juga dalam hadis juga disebutkan, ya, dalam hadis masalah orang yang apa namanya menunggu salat, ya. Orang yang salat di waktu sholat tertentu, kemudian selesai, dia tidak langsung pulang, tapi tetap di situ, maka malaikat memohonkan ampun kepada dia. Wa minhum malaikatun ja'alahumullahu rusulan ya'muruhum bi'amrihi fayatamirun. Di sebagian yang lain, ada para malaikat juga yang Allah jadikan sebagai para rasul, utusan. Allah perintahkan mereka, kemudian mereka pun mentaati perintahnya. Wa minhumul hafadzah, ada juga malaikat-malaikat penjaga. Wa minhumul mu'akibat, ada juga malaikat-malaikat yang mu'akibat. Mu'akibat itu kalau tidak keliru maknanya adalah yang silih berganti, ya, yang silih berganti bergantian, seperti malaikat yang berganti mencatat, melaporkan catatan apa namanya amalan seorang hamba, yang apa namanya saling tukar menukar di waktu pagi dan di waktu sore, seperti dalam hadis riwayat Bukhari, ya, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, ya ta'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatun bin nahar, saling bertukar, ya, di ada malaikat-malaikat di malam hari dan malaikat-malaikat di siang hari. Yastami'una fi salati subhi wa salatil asr, mereka berkumpul di Summa ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi. Kemudian setelah mereka gantian, ya, setelah mereka gantian, mereka kemudian naik kepada Allah ke langit, kemudian yang lain tersisa di bumi, kemudian Allah bertanya kepada yang laporan, ya. Dan Allah Maha mengetahui, sejatinya Allah enggak butuh untuk bertanya, tapi Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, kalian bagaimana kalian meninggalkan para hambaku yang ada di bumi. Mereka menjawab, malaikat ini menjawab, tarakna hum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka dan mereka dalam kondisi salat. Karena ini sifatnya adalah waktu subuh dan waktu asar. Jadi ketika waktu subuh, maka malaikat malam, ya, diganti malaikat siang. Jadi malaikat apa mulai setelah subuh itu jadi malaikat siang sampai asar. Jadi kalau asar ganti lagi malaikat malam dari asar sampai subuh, mereka yang apa namanya melaporkan amalan yang kita kerjakan. Makanya mereka ditanya sama Allah, bagaimana kalian meninggalkan para hambaku, taraknahum wa hum yusallun, kami meninggalkan mereka dalam kondisi sholat ketika di waktu subuh. Wa atainahum wa hum yusallun, kami mendatangi mereka juga dalam kondisi sholat. Wa nususu fi hadza katsir katsiran jiddan yas'ubu hasuna hasruhanana. Dan nas-nas yang menjelaskan hal ini ada banyak. Kemudian juga ada malaikat yang khuzanur rih, ada malaikat-malaikat yang tugasnya ngatur angin. Malaikat-malaikat yang khuzanatun nar, yang menjaga neraka. Dan juga khuzanatul jannah, ada penjaga surga. Ada juga malaikatul bihar, malaikat yang menjaga apa namanya laut. Wa minhum malaikatul jibal, ada juga malaikat yang menjaga apa gunung. Ya, jadi yang jaga gunung itu bukan Danyang, bukan apa? Yang jaga laut itu bukan Nyiroro Kidul. Ada malaikatnya. Sebagaimana gunung yang jaga juga bukan Memedi, juga bukan apa? Demit. Mereka numpang di situ. Ya, yang jaga aslinya adalah ikan. Ya, sebagaimana hadis ketika Nabi SAW diusir dari Taif. Ya, ketika Nabi pergi bersama Zaid bin Harithah dalam Sirah Nabawiyah. Ya. Ketika beliau keluar dari Mekah ingin hijrah ke Taif. Ya, Taif itu arahnya ke arah timur selatan Mekah. Ya, perjalanan kalau pakai bus sekitar ya setengah sampai satu jam. Di sana dataran tinggi. Di dataran tinggi di Taif. Dulu Nabi pernah berusaha hijrah ke sana. Ya. Tapi di sana kemudian tidak diterima oleh penduduknya, justru malah diejek, dihina sampai dilempari batu. Sampai Nabi SAW ada terluka badannya, ditutupi oleh Zaid bin Harithah. Ya, kemudian datang malaikat. Ya, malaikat Jibril kalau tidak keliru ya dalam riwayat menyebutkan, mengabarkan bahwa Allah mengizinkan Anda wahai Muhammad nyuruh malaikat penjaga gunung itu untuk melemparkan gunung ke penduduk Taif. Nabi mengatakan tidak. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang tidak tahu. Mereka belum tahu. Semoga saja dari keturunan mereka nanti ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya sampai sekarang alhamdulillah penduduk Taif yang muslim semua. Itu bukti lemah lembutnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya, poinnya adalah si gunung tadi ada malaikat yang menjaganya. Yang mana Allah mengizinkan kalau kamu wahai Muhammad memerintahkan malaikat itu untuk jabut gunungnya, maka Allah izinkan dia mampu untuk menjabut dan kemudian melemparkan kepada penduduk Taif. Juga ada malaikatun muwakkaluna bisahab. Tugasnya mengatur awan, mendung. Ya'budunallah. Dan juga ada para malaikat-malaikat yang di langit yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW mengatakan dalam satu potongan hadisnya, ma fiha maudhi'u arba'i asabi malakun wadhi'un jabahatuhu sajidan lillah. Tidaklah di langit itu, ya. Kata Nabi, tidaklah di langit ada tempat, ya. Jaraknya 4 asabi, jaraknya 4 jari, melainkan di situ pasti ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk lebih detailnya saya ambilkan di buku yang lain ya. Ini sudah selesai pembahasan malaikat tapi kurang, masih global ya. Untuk lebih rincinya biar kita tahu ada beberapa hal. Malaikat diciptakan dari apa? Aslul khilqah. Jadi bahan penciptaan malaikat itu adalah dari cahaya. Ya. Al-maddatul lati khalaqallahu minhal malaikah hiya nur. Itu bahan penciptaan malaikat adalah dari cahaya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, riwayat Muslim. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Adapun jin dari api yang marij. Apa itu api? Adapun jin itu diciptakan dari api yang marij. Api yang marij itu adalah al-lahabul mukhtalatu bisawadin nar. Kalau jin atau ya jin di sini maksudnya setan ya. Dia diciptakan dari api yang al-lahab itu yang berkobar-kobar yang sudah bercampur dengan warna hitamnya. Berarti pucuan itu. Kalau jenengan lihat api besar pucuan, maka apa yang paling bawah kan terang, ya kan? Terang kemudian agak kekuningan, kemudian yang paling ujung agak orange, kemudian setelah orange kan jadi hitam, yang kemudian jadi asap. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan bahwa jin itu khuliqa min marijin min nar, yaitu dari api yang berkobar kelobat-kelobat yang sudah bercampur warna hitam. Ya, sudah bercampur warna hitam. Adapun kalau malaikat tadi dari cahaya. Sifatnya malaikat itu bagaimana? Ya, sifatnya malaikat itu pertama, dia adalah makhluk yang kuat. Makhluk yang sangat kuat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Allamahu syadidul quwa." Ya. Diajarkan kepadanya, yang mengajar siapa? Syadidul quwa, itu malaikat Jibril yang sangat apa namanya? Sangat kuat, ya. Yang sangat kuat. Dzu quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Juga dalam pensifatan yang lain, malaikat itu adalah dzu quwwah, makhluk yang sangat punya kekuatan. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah malaikat itu mausufuna bi 'azmil ajsami wal khalqi. Malaikat itu adalah makhluk yang sangat besar, ya. Makhluk yang sangat besar. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW, jadi itu diceritakan ro'a Rasulullah SAW Jibrilah fi suwari. Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dalam perwujudan aslinya. Walahu sittu mi'ati janahin. Dan malaikat Jibril ketika diperlihatkan malaikat Jibril wujud aslinya, malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuqa. Setiap sayap dari Jibril tadi yang 600 itu menutup ufuk, menutup langit. Yasqutu min janahihi min at-tahawil wad-durari wal yaqut. Dari apa namanya? Sayapnya tadi, setiap sayapnya itu rontok perhiasan-perhiasan dan apa namanya? Permata. Jadi indah. Dia besar, sangat besar dan indah. Imam Ahmad dan oleh Al-Hafidh Ibnu Hatir dikatakan sanadnya jayyid. Jadi pertama sifat malaikat itu kuat, yang kedua besar. Ya tadi malaikat Jibril 600 sayap, setiap sayapnya menutup ufuk. Ya. Hadis yang lain menjelaskan tadi malaikat yang mengangkut arsy, jarak antara telinganya dengan pundaknya seperti orang berjalan 700 tahun. Sifat yang ketiga malaikat itu mereka tidak apa namanya, levelnya tidak satu level. Malaikat itu ada tidak satu level dalam segi ukuran. Dalam segi ukuran mereka tidak satu level. Maksudnya gimana? Ada yang cuma ya, ada yang cuma punya 2 sayap. Ada yang punya 3 sayap. Ada yang lebih dari itu. Tapi jenengan enggak usah tanya, kalau 3 sayap terus piye? Siji nendi? Nah, enggak tahu, gaib ya. Perkara yang gaib. Dalilnya apa? Ya. Dalilnya di surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilul malaikati rusulan. Yang Allah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Para malaikat yang punya sayap-sayap ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ya. Yang paling top malaikat Jibril 600. Sepertinya gambarannya enggak tahu, ya. Enggak tahu. Sifat pertama dia kuat, sifat kedua besar, sifat ketiga dia beda-beda. Jadi enggak satu level. Jadi ada level yang tinggi, ada yang pertengahan, ada yang level paling ini, tapi hakikat aslinya seperti apa kita tidak tahu. Dan sifat yang lain dari malaikat adalah al-husnu wal jamal. Malaikat itu indah. Fahum ala darajatin aliyah min dzalik. Malaikat itu indah. Ya. Malaikat itu indah. Dalilnya apa? Dalilnya di surat An-Najm. Allah mengatakan allamahu syadidul quwa. Tadi ya, diajarkan kepadanya, yang mengajarkan adalah malaikat yang sangat kuat. Zumirratin fastawa. Apa artinya zumirrah? Zumirrah kata Ibnu Abbas, makna malaikat itu disifati zumirrah artinya adalah zuman zorin hasan. Itu punya pemandangan yang indah, kalau dilihat sangat indah sekali. Itu kata Ibnu Abbas. Kata Qatadah, zuhalkin tawilin hasan. Dia punya penciptaannya fisiknya sangat indah. Dalil yang lain juga bahwa malaikat itu sangat indah, ya, kalau misalnya dia perwujudannya manusia maka dia sangat ganteng, seperti dalam surat Yusuf, ya, Allah ketika menceritakan falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika para perempuan yang diundang oleh istrinya, siapa? Istrinya Aziz, Imra'atul Aziz, si Aziz, Azizul Misr, yaitu apa namanya, gubernurnya Mesir, yang mengasuh Yusuf sampai besar, ya kan, yang mengasuh Yusuf sampai besar. Kemudian istrinya si Aziz ini kan cinta sama Yusuf sampai diajak berzina, ya, sampai diajak berzina. Kemudian berita itu tersebar ke penduduk Mesir. Ya. Kenapa sih ini istrinya si Aziz kok sampai tergila-gila dengan si anak angkatnya? Seperti apa sih? Akhirnya diundang sama istrinya Al Aziz ke rumahnya, ya, ke rumahnya diundang. Kemudian ketika mereka para perempuan duduk di meja makan, mereka dia yang bawa apel, bawa pisau, sedang motong ini, ketika si Yusuf keluar, Nabi Yusuf alaihissalam keluar, falamma ra'aynahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna. Ketika Yusuf keluar, mereka tidak sadar, mereka melihat Yusuf terpukau, sangat terpukau saking gantengnya, sampai apa, qatta'na aydiyahunna, sampai mereka ketika nyacain apa buah-buahan itu yang dipotong malah jari jemarinya, dan mereka enggak sadar gitu. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyar, ini bukan manusia, ma in hadza illa malakun karim, ini sejatinya adalah malaikat yang mulia. Mereka menganggap ini malah malaikat. Wa inna ma qulna dzalika lima huwa muqarrar, kenapa para perempuan tadi mengatakan bahwa ini bukan manusia tapi ini malaikat? Karena yang diakui di zaman dulu bahwa malaikat itu adalah sesuatu yang disifati dengan keindahan, ya, keindahan, kegantengan, ya. Pokoknya di apa namanya, ketika dilihat apa, menenteramkan, sangat indah sekali. Itu salah satu sifat malaikat yang selanjutnya. Dan yang lainnya, ya, itu secara global masih ada sifat-sifat yang lain. Tidak saya. Kemudian juga mereka tinggalnya di langit, ya, mereka tinggalnya di langit. Dan malaikat tidak disifati bahwa mereka perempuan, ya. Mereka tidak disifati perempuan. Dan yang lainnya banyak sekali. Nah, kemudian tambahan mungkin faedah adalah pekerjaannya. Ya, pekerjaan malaikat. Pekerjaan para malaikat. Di sini disebutkan 13 pekerjaan. Ini saya baca di kitab Usulul Iman, Fidha'il Kitab wa Sunnah. Usulul Iman, Fidha'il Kitab wa Sunnah, diterbitkan oleh Kementerian, ya, Wakaf dan Dakwah di Saudi Arabia. Tapi pekerjaan malaikat itu apa? Pertama, yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyu. Dalilnya ada banyak, tapi saya sebutkan saja. Siapa dia? Jibril, ya. Siapa dia? Jibril. Malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, dan ini sudah banyak diketahui. Ya. Kemudian malaikat yang ditugaskan untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, menurunkan hujan, tumbuh-tumbuhan. Siapa dia? Mikail. Ya. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail ini ngurusi apa namanya, tumbuh-tumbuhan, ngurusi hujan. Jadi yang termasuk malaikat pilihan, ya, termasuk malaikat pilihan karena namanya banyak disebutkan disandingkan dengan Jibril. Banyak disandingkan dengan Jibril. Seperti dalam surah Al-Baqarah, man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala, wa Jibril wa mi wa Mikail fa innallaha aduun lil kafirin. Ya, jadi dia termasuk yang punya pangkat tinggi dari malaikat-malaikat yang lain karena namanya banyak disebutkan dengan malaikat Jibril. Kemudian yang lain ada yang tugasnya untuk meniup apa? Trompet, meniup sangkakala. Siapa dia? Israfil. Ya, Israfil. Wa huwa salisul malaikatil mufaddalinil mutaqaddam dzikruhum. Nah, ini juga dijelaskan bahwa Israfil ini ya termasuk yang juga punya kedudukan yang tinggi bersamaan dengan dua sebelumnya yang disebutkan yaitu Jibril, Mikail, Israfil. Wa huwa ahadu hamalatil arsy. Ada faedah baru. Ternyata Israfil ini salah satu dari 8 yang mengangkut arsy. Jadi 8 malaikat yang tadi mengangkut arsy itu salah satunya adalah Israfil. Wa huwa ahadu hamalatil arsy. Ya. Berapa kali nanti ditiupkan sangkakala? Ini ulama ada yang berbeda pendapat nih. Ada yang mengatakan ditiupkannya 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Ya, di buku yang kita baca di sini pendapatnya adalah 3 kali. Tiupan sangkakala pertama itu membuat seluruh makhluk ya, manusia di kiamat ya. Pertama membuat semuanya apa? Yafza. Kaget, tercengang. Itu tiupan pertama. Tiupan kedua mati. Tiupan ketiga bangkit semuanya. Jadi 3 kali. Ya, sebagian ulama berpendapat 3 kali, sebagian mengatakan 2 kali. Yang mengatakan 2 kali berarti tiupan pertama langsung mati semua, tiupan kedua bangkit semua. Ya, kalau di sini ya mereka penulis buku ya menuliskan bahwa mereka mengambil pendapat yang 3 kali. Dalilnya apa? Dalilnya pertama surah An-Naml. Wa yauma yunfakhu fis-suri fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Dan di hari ketika ditiupkan di sangkakala fa fazi'a, maka kemudian terkejut dan tercenganglah siapa saja yang ada di langit dan ada yang di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Jadi pertama ini tercengang semuanya. Adapun kemudian mati dan dibangkitkan, maka disebutkan di surat Zumar. Wa nufikha fis-suri fa sa'ika man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Dan kemudian ditiupkan di sangkakala, maka matilah semua yang ada di bumi dan ada di langit, ya, kecuali yang Allah kehendaki tidak mati. Karena nanti ada makhluk-makhluk yang dikehendaki tidak mati, ya. Karena lupa ya, ada pembahasannya, tapi ada makhluk-makhluk yang Allah kehendaki memang mereka tidak mati. Ya, seperti arsy itu sendiri, kursi, kalau tidak keliru ya. Kemudian apakah termasuk yang meniup itu juga mati? Nanti mungkin di kesempatan yang lain saya carikan. Ya, pernah saya baca tapi lupa. Tapi yang mati tidak semua. Ada makhluk-makhluk yang Allah kehendaki diciptakan untuk kekal. Ya, seperti surga, neraka itu makhluk. Arus juga itu kekal. Nanti lebih detailnya mungkin di pertemuan akan datang. Bahkan malaikat maut itu nanti mati juga. Ya. Malaikat maut yang tugasnya nyabutin nyawa itu nanti juga mati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, nanti di setelah penduduk surga sudah masuk surga semua, penduduk neraka sudah masuk neraka semua, maka kemudian ya kematian apa? Kematian nanti kemudian diwujudkan seperti seekor domba. Ya, kemudian dia disembelih, si kematian itu pun mati. Jadi malaikat maut mati, si kematian itu sendiri juga mati. Kematian itu diwujudkan seperti seekor domba, kemudian dia pun disembelih. Ya. Kemudian dikatakan khuludun wala maut. Setelah ini kekekalan dan tidak ada kematian lagi karena kematian sendiri sudah mati. Jadi kematian aja mati. Ya, jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan sangkakalanya 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Taib. Termasuk tugas yang lain para malaikat adalah malaikat yang tugasnya adalah mencabut nyawa. Ya, mencabut nyawa. Siapa dia? Malakul maut, ya. Malakul maut namanya ya Malakul maut. Adapun nama yang sering dikatakan apa itu? Izrafil, ya. Nah, wallahu alam bisawab, itu dikatakan tidak ada penamaan yang asarnya sahih menyebutkan hal itu. Tapi yang disebutkan ya dia namanya Malakul maut karena nanti tidak semua malaikat namanya diketahui. Ada yang memang namanya diketahui, ya namanya diketahui karena disebutkan dalam nas, entah Quran atau hadis. Ada yang cuma disebutkan pekerjaannya, yaitu Malakul maut. Kerjanya malaikat tentang maut. Ada malaikat yang lain dan seterusnya. Nah, di sini tidak disebutkan namanya, ya. Kemudian yang kelima, malaikat yang menjaga gunung. Ya, malaikat gunung, Malakul Jibal. Malakul Jibal. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika beliau keluar ke Taif, ya, keluar ketika keluar ke Taif. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fa idza ana bisahabatin qad adallatni fanadhartu fa idza huwa Jibril. Jadi ketika beliau setelah diusir dari Taif, kemudian datang ada awan yang mendekat kepada Nabi SAW, kemudian menaungi Nabi, ternyata itu Jibril. Fanadani faqala, kemudian Jibril memanggil saya, dia mengatakan innallaha qad sami'a qaula qaumika laka wa ma raddu 'alaika, sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu dan apa yang mereka tolak, ya, untukmu. Wa qad ba'athallahu ilaika malakul jibal, Allah telah mengutus untuk dirimu wahai Muhammad malaikat gunung. Litakmurahu bimasyi'ta fihim, silahkan kamu perintahkan apa yang kamu kehendaki untuk mereka, untuk orang-orang Taif. Ya, fanadani malakul jibal, kemudian malaikat gunung memanggil Nabi SAW. Fasallama alayya, malaikat gunung mengucapkan salam kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan ya Muhammad, wahai Muhammad. Faqala dhalika fi masyi' in syi'ta an atbiqa alihim al-akhshabaini. Faqala Nabi bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'an. Wahai Muhammad, kalau kamu menghendaki saya angkat 2 gunung ini, ya, Akhshaban itu 2 gunung yang ada di Mekah, ya. Wajabala Mekah. Kalau pengen diangkat untuk melemparkan mereka, saya lemparkan. Tapi Nabi mengatakan, saya berharap kepada Allah untuk kelak di masa yang akan datang, Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Ini yang dipilih. Berapa menit, Mas? 48. Sampai 1 jam ya, enggak apa-apa. Ya, apa-apa. Yang keenam, Malakul Muwakkal bir Rahim. Malaikat yang diberikan amanah di rahim. Malaikat rahim. Yang masuk ke rahim ibu. Ya. Yang keenam adalah malaikat yang ditugaskan untuk masuk ke rahim. Ya. Di mana itu malaikat? Malaikat yang disebutkan di hadis Bukhari, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 laylan nutfatan, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sungguh salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari pertama berupa air mani, 40 hari kedua berubah menjadi segumpal darah, 40 hari ketiga berubah menjadi segumpal daging alias sudah jadi janin. Kemudian apa? Fayur salu ilaihil malak, diutuslah malaikat ke situ. Fayuk marubi arba'i kalimat, ya, kemudian diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara dan seterusnya dalam hadis Bukhari, menuliskan ajalnya, ya, menuliskan dia hidup rizkinya, menuliskan apa namanya dia nanti hidup bahagia atau sengsara. Ya, ada faedah. Ternyata kalau orang perempuan yang hamil, terkadang orang tuanya itu sudah bawa ke USG, ya kan? Sudah bawa ke USG. Biasanya di USG sebelum 4 bulan. Kan tadi apa namanya? faedah dari hadis tadi bahwa menunjukkan ruh itu baru ditiupkan di umur 4 bulan, ya kan? 120 hari. Pertanyaannya, banyak orang tua yang istrinya mengandung misalnya dibawa ke dokter di USG baru umur 3 bulan, 2 bulan udah gerak. Ya kan? Ada gerakan gitu. Ya itu gimana? Kan belum ada ruhnya kok bisa gerak? Jawabannya gimana? Kalau enggak salah itu pernah di-share di Nah, antum yang nge-share itu di grup aja, tapi lupa. Kalau enggak salah dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jawabannya adalah seperti pohon. Tidak semua yang enggak punya ruh enggak bisa bergerak. Pohon enggak punya ruh. Tapi dia bisa bergerak, tumbuh, ya kan? Tumbuh daunnya besar, berbuah, itu bergerak juga. Tapi intinya tidak semua yang bergerak harus punya roh. Tidak semua yang bergerak harus punya roh. Jadi dia geraknya janin di umur 3 bulan atau sebelum 4 bulan sebelum ada roh itu adalah gerak kehidupan si janin sebagaimana geraknya apa? Pepohonan ketika apa? Ketika dia tumbuh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ada orang bertanya, katanya 4 bulan baru ada ruhnya, berarti harusnya bergeraknya setelah 4 bulan dong. Enggak. Sebelum itu juga bergerak, tapi pergerakannya memang belum ada ruhnya. Pergerakannya seperti pergerakan tumbuhan yang tumbuh sebagaimana ya, tumbuhan ketika tumbuh dari kecil atau dari biji kacang misalnya dia tumbuh. Kalau kita sering lihat slow motion, bukan slow motion ya. Apa lawannya? Kalau slow motion kan flash motion gitu. Itu biasanya kan ada video tuh apa kacang ditanam gitu kan, dan kemudian dia tumbuh rugur-rugur kemudian sampai seperti itulah gerakannya. Baik, kemudian malaikat yang selanjutnya adalah Hamalatul Arsh, yaitu yang para malaikat yang mengangkat arsh. Ini juga nggak ada namanya, namanya ya pengangkat arsh gitu aja, seperti tadi disebutkan dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah, dan arsnya Tuhan wahai Muhammad diangkat di atas mereka ada 8 malaikat yang mengangkatnya. Kemudian juga yang ke-8 malaikat yang tugasnya menjaga surga. Disebutkan dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan ketika ya orang-orang yang bertakwa digiring, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala digiring kepada menuju surga zumara, berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha futihat wa futihat abwabuha, sampai ketika mereka sudah sampai ke surga kemudian ada syafaat dari nabi untuk membukakan pintu surga, kemudian baru mereka nanti akan masuk ya. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kemudian ketika para penduduk surga masuk surga dikatakan kepada mereka, yang mengatakan siapa? Khazanah. Khazanatuha itu para penjaga surga. Keselamatan atas kalian, hidup dengan kebaikan ya, masuklah kalian, fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga selama-lamanya. Ini penduduk apa, malaikat penjaga surga. Kalau ada penjaga surga maka juga ada penjaga neraka. Wa minhum khazanatun nar, para penjaga neraka ini namanya zabaniyah, namanya zabaniyah. Dan mungkin pemimpinnya yang namanya Malik ya. Pemimpinnya yang namanya Malik, di sini dikatakan penjaga neraka, mereka adalah para zabaniyah. Wa ru'asa'uhum tis'ata asyar, dan pembesarnya ada apa? Ada 19. Ada 19. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Muddatsir, 'alaiha tis'ata asyar. Ya, di neraka itu ada 19 malaikat yang menjaga. Wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaa'ikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Wa qad ja'a fi sunnah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dzikru malikin, ya, nama Malik, annahu khazinun nar, yaitu penjaga neraka. Dan Nabi SAW melihatnya dalam hadis Bukhari dari hadis Samurah bin Jundub dari Nabi SAW, ra'aitu lailata rajulaini atayani. Di suatu malam saya melihat ada dua orang lelaki yang mendatangiku. Faqala, mereka berdua mengatakan, alladhi yuqidun nara malikun khazinun nar. Yang tugasnya menghidupkan api namanya Malik, penjaga neraka. Wa ana Jibril, adapun saya Jibril, wa hadza Mikail. Jadi suatu malam dalam hadis Bukhari Nabi bercerita, Nabi didatangi dua orang. Dua orang ini ya, dua orang ini mengatakan kepada Nabi ya, berkata, yang tugasnya menghidupkan api namanya namanya Malik. Adapun saya Jibril dan yang datang bersamaku ini adalah Mikail. Jadi yang datang dua, tapi yang satu menceritakan orang ketiga. Ya bukan orang ya, malaikat yang ketiga. Walau alam ini ada di sini disebutkan namanya Malik, kemudian ada yang lain namanya Zabaniyah. Ya, apakah mereka berbeda ataukah mereka sama tapi pemimpinnya Malik? Nah, mungkin di kesempatan yang akan datang coba kita cari. Berapa lagi, Mas? Sudah 1 jam? 5 menit lagi. Wa minhum zuwarul baitil ma'mur. Dan di antara mereka juga ada malaikat yang tugasnya ziarah ya, ziarah tawaf ke Baitul Ma'mur. Ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya malaikat ya, di langit. Jadi dia di atasnya Ka'bah ya. Enggak tahu di atasnya di mana, tapi dia di langit tempatnya. Dan yang masuk Baitul Ma'mur ini setiap harinya 70 ribu malaikat yang ketika mereka masuk dan kemudian keluar gak akan kembali lagi ya, sampai yaumil kiamah. Disebutkan dalam hadis Bukhari ya, dari Nabi SAW, hadisnya Malik bin So'so'ah. Dari Nabi SAW beliau mengatakan, Thumma rafa'ali al-baytil ma'mur, Thumma rufi'ali atau rafa'ali al-baytil ma'mur. Kemudian aku diangkat sampai ke Baitul Ma'mur. Fakultu, kemudian saya mengatakan, ya Jibril, wahai Jibril, mahada. Ini diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Wallahualam, ini mungkin ketika pas Isra Mi'raj ya, diperlihatkan, wahai Jibril, ini apa? Jibril menjawab, hada Baitul Ma'mur. Yadkhulu kulla yawmin sab'una alfa malakin. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70 ribu malaikat. Idza kharaju minhu, kalau sudah keluar dari Baitul Ma'mur, lam ya'udu fihi akhar ma 'alaihim. Kalau sudah keluar maka mereka enggak akan kembali lagi. Barangkan tiap hari 70 ribu. Berapa jumlahnya? Enggak tahu. Makanya Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah pasukannya Allah kecuali hanya Allah saja. Kemudian juga malaikat yang lain ada tugasnya malaikat yang sayyahun. Sayyahun atau siyahun. Siapa mereka? Malaikat yang tugasnya mengunjungi majelis ilmu. Malaikat yang tugasnya mengunjungi majelis ilmu. Ini faedahnya ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ya. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, innalillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat-malaikat. Yatufuna fil turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Para malaikat yang mereka tawaf. Maksudnya dia mencari. Di jalan-jalan dia mencari ahlu dzikr. Ahlu dzikr di sini ya, maksudnya adalah para ahli ilmu. Fa'idha wajadu qawman yadhkurun Allah. Atau bisa dimaknai ahlu dzikr yang apa namanya, rajin berzikir ya, wallahu alam. Tapi kalau perkataan Atha' bin Abi Rabbah maksudnya apa namanya, majlis zikir itu adalah majlis ilmu. Maksudnya ahlu zikir itu adalah para ulama. Ketika beliau menjelaskan ayat fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikir ketika kalian tidak mengetahui. Para ulama memaknai ahlu zikir itu bukan orang yang ahli tiap hari zikir, tapi adalah ulama, yaitu para ahli ilmunya. Dari tafsiran itu kemungkinan di sini maknanya ahlu zikir ini maksudnya adalah orang yang para ulama, yaitu para orang-orang yang menuntut ilmu agama. Jika kalian mendapati kaum yang senantiasa mengingat Allah SWT, tanadau halummu ila hajatikum qala fayahfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Mereka adalah siapa? Itu mereka mendatangi ya, orang-orang yang menuntut ilmu agama. Para ulama mengatakan mereka adalah para malaikat, ya, zaiduna anil hafadzah wa ghairuhum minal murattabina ma'al khalaik. Ya, poinnya adalah itu. Mereka adalah para malaikat yang tugasnya mencari para ahli zikir, dan mereka kemudian menaungi mereka dengan sayap-sayap mereka. Sudah satu jam? Oke, masih ada terakhir ya, dua sekalian. Yang kedua adalah, yang ke-12 adalah malaikat al-kiramul katibun, yaitu para malaikat yang tugasnya adalah menulis amalan makhluk. Ya, menulis amalan makhluk. Wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'maluna ma ya'lamuna ma taf'alun. Sunya di sisi kalian ada para malaikat-malaikat penjaga, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia yang mereka menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian yang terakhir, yang 13, malaikat yang diberikan amanah untuk menguji di kuburan, di alam kubur, yaitu mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Nah, itu dijelaskan di sini sampai 13 ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada, sering kita mendengar ada malaikat namanya Raqib dan Atid, ya kan? Ya. Raqib dan Atid. Raqib dan Atid itu bukan nama, ya, bukan nama. Dia adalah sifat. Ya. Namanya tidak diketahui. Ya, malaikat penulis aja. Sebagaimana dijelaskan di buku ini bahwa dia adalah sifat dari malaikat itu. Juga penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, juga kalau tidak keliru penjelasan dari Syekh Sulaiman Al-Ashqar, bahwa Raqib, Atid itu adalah malaikat yang Raqib. Raqib itu artinya senantiasa mengawasi. Jadi malaikat ini ya senantiasa mengawasi, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terluput dari amalan hamba kecuali dicatat dengan cepat. Tapi dia bukan nama dari malaikat itu, tapi dia adalah sifat yang disematkan kepada malaikat itu, bahwa dia senantiasa Raqib, senantiasa mengawasi makhluk. Ya. Nah, mungkin itu wallahu taala a'lam bissawab. Pada kesempatan kali ini kita membahas akidah kita tentang para malaikat. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Nabi Adam. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.